إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم كري الإمام Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuki permasalahan takbir dan telah kita sebutkan hadith-hadith yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam permasalahan ini. Maka dalam pembahasan takbir ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita jelaskan. Yang pertama, takbir yang menjadi pembuka salat yang disebut takbiratul ihram. Bahwa takbiratul ihram mayoritas para ulama menganggapnya sebagai rukun di antara rukun-rukun salat. Tidak sah salat seorang apabila ia mengerjakan salat tanpa melakukan takbiratul ihram. Hal ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Muslim. Kata beliau, "Wa takbiratul ihram wajibatun 'inda Malik wa Tsauri wa Syafi'i وابي حنيفة وأحمد والعلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم. Bahwa melakukan takbiratul ihram merupakan perkara yang wajib yaitu rukun dalam pendapat Imam Malik, Sufyan al-Thawri, Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan seluruh para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan yang setelah mereka radhiyallahu anhum. Kecuali yang dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh dan segolongan dari kalangan para ulama, mereka menukil dari Sa'id ibn al-Musayyab dan dari Al-Hasan al-Basri, Az-Zuhri, Qatadah, Al-Hakam dan Al-Auza'i bahwa mereka mengatakan takbiratul ihram hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ini yang dinukilkan dari sebagian para ulama ussalaf. Namun An-Nawawi rahimahullah taala setelah menyebutkan penukilan dari para ulama yang berpendapat bahwa takbiratul ihram hukumnya sunnah dan tidak wajib, kata beliau, wala adzunnu hadza yasihhu an haula'il alam. Menurutku bahwa ini tidak sahih penukilan dari para tokoh-tokoh ini apabila mereka berpendapat bahwa takbiratul ihram hukumnya sunnah. Dan yang sahih dalam hal ini adalah pendapat mayoritas para ulama bahwa takbiratul ihram wajib, bahkan rukun di antara rukun-rukun salat. Di antara dalil yang menjelaskan tentang rukunnya takbiratul ihram adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah yang dikenal dengan sebutan hadis al-musi'i salatahu. Hadis orang yang buruk ketika mengerjakan salat. Tiga kali ia mengerjakan salat, tiga kali pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk mengulangi salatnya. Hingga ia meminta kepada Rasulullah agar diajari tentang tata cara salat yang benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Idza qumta ila salati fa asbiqil wudhu thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Apabila engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudhumu. Lalu kemudian engkau menghadap kiblat, lalu engkau mengucapkan Allahu Akbar. Engkau bertakbir. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya tentang hal-hal yang wajib di dalam salat. Termasuk dalam hal ini mengucapkan takbiratul ihram. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Bahwa pembuka salat itu adalah bersuci dan tahrimnya adalah dengan takbiratul ihram. Maksudnya apabila seseorang telah melakukan takbiratul ihram, maka diharamkan baginya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkaitan dengan salat itu sendiri. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, dan dengan mengucapkan salam itu adalah penutup salat yang menghalalkan baginya untuk melakukan hal-hal yang terlarang di dalam salat. Hadis ini hadis yang sahih, bahkan At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, "Hadza ashahhu syai fi hadzal bab wa ahsanuhu." Bahwa hadis ini adalah yang paling sahih dalam permasalahan ini dan yang paling bagus. Walhasil dari hadis-hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa takbiratul ihram merupakan hal yang wajib. Tidak diperbolehkan seorang masuk, misalnya dia masbuk, dia mendapati imam sedang mengerjakan salat, dia sedang rukuk, imam sedang rukuk, lalu dia datang masbuk, dia datang, dia langsung mengikuti imam tanpa mengucapkan takbir, maka ini tidak diperbolehkan. Dia harus mengucapkan takbir, takbir yang menunjukkan bahwa dia masuk ke dalam amalan salat, takbiratul ihram. Dan yang afdal, dia mengucapkan takbiratul ihram kemudian takbir intiqal, takbir mengikuti imam. Misalnya dia mendapati imam dalam keadaan rukuk, atau dia mendapati imam dalam keadaan sujud, maka dia masuk ke dalam salat dengan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian takbir untuk berpindah ke posisi imam, Allahu Akbar, takbir untuk berpindah ke posisi imam, apakah imam dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud atau dalam keadaan duduk di antara dua sujud tasyahud dan yang semisalnya, dia melakukan takbir yang dua kali, ini lebih afdal. Kemudian apakah diharuskan ketika seorang melakukan takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, apakah diperbolehkan dengan lafaz yang lain yang semakna? Misalnya seorang ketika bertakbir mengucapkan Allahu A'zam, A'zam, dia tidak mengatakan Allahu Akbar. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa dia harus mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh dengan lafaz yang lain, dan tidak diperbolehkan menerjemahkan ketika dia salat Allah Maha Besar misalnya dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa yang lainnya. Dia harus mengucapkan Allahu Akbar. Sebab hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya menyebutkan Allahu Akbar. Tidak ada lafaz yang lain selain Allahu Akbar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Bazzar, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalati qala Allahu Akbar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk mengerjakan salat, maka beliau mengatakan Allahu Akbar. Jadi harus dengan lafaz Allahu Akbar. Demikian pula dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama ila shalati i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi thumma qala Allahu akbar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk mengerjakan salat, maka beliau berdiri tegak sambil beliau mengangkat kedua tangannya, lalu beliau mengatakan Allahu Akbar. Maka beliau mengucapkan Allahu Akbar, bukan dengan lafaz yang lain. Maka Ibnu Qudamah rahimahullah taala beliau mengatakan as-salatu la tan'aqidu illa biqauli Allahu Akbar 'inda imamina wa malikin wa kana min Mas'ud wa Tawus wa Ayyub wa Malik wa Thawri wa Syafi'i yaquluna iftitahu as-salat at-takbir wa 'ala hadha 'awamu ahli al-'ilmi fil qadim wal hadith. Kata beliau Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, salat itu tidak sah kecuali apabila dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Thawri, Syafi'i, Ibnu Mas'ud, Tawus, mereka semua mengatakan pembuka salat itu adalah takbir. Dan ini merupakan pendapat keumuman para ulama baik dahulu hingga sekarang. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam hasyiah ala sunan Abi Dawud. Kata beliau, qala Ahmadu wa Malikun wa aktharus salaf yata'ayyanu lafzu Allahu Akbar wahdaha. Bahwa dia harus mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Tidak diperbolehkan mengucapkan lafaz selain Allahu Akbar ketika dia melakukan takbiratul ihram. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti', beliau mengatakan apabila ada seseorang ketika dia bertakbir dia mengatakan Allahul Akbar, apa bedanya? Ada tambahan alif lam, Allahul Akbar. Yang benar mengucapkan apa? Allahu Akbar. Tapi kalau misalnya ada orang mengatakan Allahul dengan menggunakan alif lam, Allahul Akbar, kata beliau sebagian para ulama mengatakan sah salatnya, dan sebagian ulama lagi mengatakan tidak sah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, was sahihu annahu la yujzi. Yang sahih dari pendapat para ulama, ucapan Allahul Akbar tidak sah. Tidak sah apabila seorang mengucapkannya. Sebab ucapanmu akbar, ma hadfil mufaddal alayya dul ala akbariyatin mutlaqah. Sebab ucapan Allahu Akbar itu menunjukkan bahwa Allahu Azza wa Jal maha besar atas segala sesuatu. Tidak ada yang mengalahkan kebesaran Allah, keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda halnya dengan ucapan Al-Akbar apabila ada tambahan alif lam. Ya, itu menunjukkan perbandingan siapa yang lebih besar. Misalnya kalau dalam bahasa Arab ada seorang memiliki beberapa anak, beberapa orang anak, lalu dia mengatakan hadza waladi Muhammad huwal akbar, ini anakku yang bernama Muhammad, dia al akbar, dia yang paling besar. Maksudnya apa? Paling besar dari anak-anaknya yang lain. Jadi penisbatan paling besarnya itu penisbatan hanya kepada anak-anaknya saja, bukan kepada yang lain. Maka penyebutan Allahul Akbar itu tidak menunjukkan sifat yang mutlak. Allah bisa saja dikatakan Allah lebih besar dari sesuatu, benda-benda tertentu. Maka tidak diperbolehkan, kata beliau. Seorang harus mengucapkan Allahu Akbar. Yang ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal maha besar, dan tidak ada yang mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang kedua bahwa itu tidak sah, karena itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun hadis riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau mengerjakan salat dan bertakbir beliau mengucapkan Allahul Akbar. Yang ada Allahu Akbar. Maka yang wajib adalah beramal sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan mengucapkan Allahu Akbar berarti tidak mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada tuntunannya, tidak ada anjuran dan perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka wajib seseorang mengucapkan Allahu Akbar ketika melakukan takbiratul ihram atau takbir-takbir pada saat perpindahan dari satu gerakan dengan kepada gerakan yang berikutnya. Sampai di sini ma'asyara muslimin rahimakumullah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.